Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Bulughul Maram, pembahasan kitabul Jami'. Kita masih di bab At-Tarhibu min Masawi Al-Akhlaq. Pertemuan kemarin kita masih membahas hadis yang ke-16 dari bab tadi. Hadis ke-16, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang ghibah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengatakan kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebut tentang saudaramu dalam hal-hal yang dia tidak menyukainya. Kemarin dalam uraiannya terhadap hadis ini, Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan, fa hadza min al-akhlaqi as-sayyi'ati. Ghibah ini termasuk akhlak yang buruk. Yajibu al-hadaru min dzalika, wajib waspada darinya. فَإِنَّ ذِكْرَ الْغِيبَةِ قَدْ يَفْتَحُ أَبْوَابًا كَثِيرَةً مِنَ الشَّرِّ. Sebab menyebut hal-hal yang tidak disukai oleh seseorang saat dia tidak hadir di hadapan, ini membuka banyak dari pintu-pintu kejelekan. وَقَدْ يُسَبِّبُ فِتَنًا كَثِيرَةً, dan telah menyebabkan banyak terjadinya fitnah, wa adawatin wa baghdha, permusuhan dan kebencian, wa qad yufdi ila qitalin, bahkan kata Syekh telah mengantarkan kepada pembunuhan, waliyadhu billah. Nah, fa inna dhikra al-khisali as-sayyi'ati wa nashraha bainan nas yusabbibul baghwa li sahibiha. Sebab menyebutkan hal-hal yang jelek dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia, ini menyebabkan timbulnya kebencian pada orangnya. Wa yusabbibu fitanan bainal mughtab wa man tiba. Dan bisa juga menyebabkan fitnah yang terjadi antara penggibah dan yang digibahi. Wala siyama idza alima dzalika, apalagi kalau yang digibahi mengetahuinya. Faqad yufdi bihi dzalika ila al-muqatalati wal mudharabati liman tabahu. Ini bisa mengantarkan kepada pembunuhan, pemukulan, ya. Kepada orang yang menggibahinya. Fayaqul misalnya, innahu zannan, innahu aqun, innahu qati'un, innahu kadha wa kadha. Misalnya seseorang mengatakan, si fulan berzina, fulan durhaka kepada kedua orang tuanya, si fulan memutuskan hubungan silaturahim, si fulan begini dan begitu. Hatta walau kana sadiqan, qad yufdi ila fitnatin bainahu wa baina hadha syakhs. Sekalipun benar yang disampaikannya, maka ini bisa mengantarkan kepada fitnah yang terjadi antara dirinya dengan orang yang dibicarakannya. Fala tajuzul ghibah, maka ghibah adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, karena itu bukan solusi, ya, itu bukan jalan keluar. Nah, qala kemudian Syekh Al-Alama Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Dalam hadis Nabi bersabda bahwa ghibah itu adalah engkau menyebut-nyebut saudaramu terkait dengan hal-hal yang tidak disukainya. Wa idza kana fika khairun tansahuhu. Kalau memang dalam dirimu ada kebaikan, ingin saudaramu juga baik, tansahuhu, maka engkau nasihati dia. Wa ta'muruhu bil ma'ruf, engkau suruh dia melakukan hal-hal yang ma'ruf. Wa tanahahu 'anil munkar, dan engkau cegah dia dari perbuatan yang munkar. Ila ghairi dzalika, dan selain itu. Jangan malah menggunjingnya, membicarakannya di belakang, menasehati tidak, menyebarluaskan kesalahannya atau kejelekannya, iya, ini keliru. Nasehati, sampaikan padanya jika memang kamu lihat dia melakukan kesalahan, kejelekan. Kalau kamu membicarakannya di belakang, maka kamu jatuh dalam perkara ini, ghibah, ya. Tentu saudaramu tidak suka ketika ada kejelekan padanya kemudian disebarluaskan di belakangnya. Ini bisa menimbulkan fitnah, ya. Qala amma dzikru khisalihi adz-dzamimati bainan nas litasyaffi aw li syai'in fi nafsik 'alaihi auli asbabin ukhra hadha huwa alladhi nuhiya anhu. Kemudian kata Syekh, adapun menyebutkan sifat-sifat tercelaknya di tengah-tengah manusia, litasyafi, ya, sebagai upaya terapi, auli syai'in fi nafsika alaihi, atau untuk satu tujuan yang ada dalam dirimu, auli asbabin ukhra, atau untuk sebab-sebab lainnya, maka inilah yang dilarang, ya. Ini yang tadi kita katakan, ini bukan solusi, ya. Membicarakan saudaramu di belakangnya. Ini malah yang justru dilarang. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan." Jangan sampai sebagian kalian menggibah sebagian yang lainnya. Apakah salah seorang di antara kalian senang memakan daging saudaranya? Ya. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ghibah adalah engkau menyebut, membicarakan saudaramu terkait dengan hal-hal yang tidak disukainya. Inilah ghibah. Engkau membicarakan saudaramu terkait dengan hal-hal yang tidak disukainya. Dengan alasan apapun, ya salah yang seperti ini. Kalau memang alasannya untuk sok terapi, salah juga. Alasannya untuk menasehati, lebih-lebih salah lagi. Karena bukan seperti itu caranya menasehati. Menasehati itu mendatanginya, menyampaikannya dengan baik, pelan-pelan, ya. Karena belum tentu apa yang kita lihat, apa yang kita sangkakan tentang saudara kita bahwa dia begini dan begitu, itu benar, ya. Maka beri kesempatan saudaramu untuk menjelaskan dengan caranya sendiri. Jangan tergesa-gesa, terburu-buru memponis, ya. Ini hal yang keliru. Ini yang kemudian menyebabkan keruhnya suasana, tidak kondusifnya keadaan. Qala ahlul ilmi, hadza fi man yasturu a'malahu wa la yatajahar biha, amma man azhara fujurahu wa ma'asihi fahadha la ghibata lahu, innamal ghibatu fi haqqi man tasattar wa lam yubdi a'malahu as-sayyi'ah. Ahlul ilmi mengatakan, hadza, larangan ghibah ini, fi man yasturu a'maluhu, yaitu pada orang yang dia berusaha menyembunyikan perbuatannya. Walayatajahar biha, dan tidak menampakkannya secara terang-terangan. Gak boleh menggibahi orang yang seperti ini, yang dia melakukan kesalahan atau ada kekeliruan, tapi dia berusaha menyembunyikannya. Dia tidak menampakkannya secara terang-terangan. Orang yang seperti ini pada dasarnya baik, jadi patut untuk diingatkan. Bukan digibahi, bukan disebarluaskan kejelekan-kejelekannya. Dan seperti yang tadi dikatakan, belum tentu benar apa yang kita sangkakan, apa yang kita lihat. Bisa jadi dia punya alasan-alasan tertentu, ya, yang butuh untuk kita ingatkan. Jadi ada orang yang dasarnya baik, kemudian dia terjatuh dalam kesalahan, dia berusaha menyembunyikannya dan tidak bangga dengan kesalahannya. Orang yang seperti ini patut untuk dinasehati, jangan kemudian digibahi. Apalagi kita tahu ada seseorang dari kalangan Ahlus Sunnah mengerti soal kemaksiatan, soal kekeliruan, tahu, tapi karena kondisi tertentu, ya mungkin lalai atau kelemahan imannya, dia jatuh dalam sebuah kesalahan. Jangan kemudian kita sebarluaskan kesalahannya, kita jelek-jelekan di belakangnya. Ini namanya ghibah. Ini harus kita ingat. Yang harus kita lakukan adalah mendatanginya, menasehatinya, menanyakan kepadanya apa sesungguhnya yang terjadi. Ya. Jangan sampai mendatanginya tidak, menasehatinya tidak, menanyakan kepadanya apa sesungguhnya yang terjadi tidak. Malah yang dilakukan adalah menyebarluaskan kejelekannya sampai sekampung tahu. Ini keliru, ini akhlak yang buruk. Ini akhlak yang tidak baik. Nah, ahlus sunnah yang baik, insya Allah, saat dia keliru ya, atau lalai melakukan sesuatu yang salah, dia tidak akan bangga dengan kesalahannya. Dia akan mengerti bahwa itu salah. Maka kita sebagai saudaranya, jangan malah membuat dia semakin terpuruk. Harus ditolong, harus dibantu. Caranya adalah menjaga aibnya, menasehatinya. Bukan dengan menyebarluaskan aibnya, kekeliruannya, kesalahannya, membicarakan kesana kemari, sampai orang yang tidak tahu juga jadi tahu karena kita beritahu. Ini akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Ya. Amman adhara fujurahu wa ma'asihi, kata Syekh, amman adhara fujurahu wa ma'asihi, fahadza la ghibata lahu. Adapun orang yang memang menampakkan kejahatan-kejahatannya, menampakkan kejelekan-kejelekannya, bangga dengan itu, menampakkan kemaksiatannya, bangga melakukan kemaksiatan, fahadza la ghibata lahu, maka enggak ada ghibah padanya. Artinya kita boleh membicarakannya. Ong dia melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan dan kejahatannya secara terang-terangan, ya, boleh kita menggibahinya. Nah, innamal ghibatu fi haqqi man tasattar wa lam yubdi a'malahu as-sayyi'ah. Namun larangan ghibah itu adalah kepada orang yang memang dia menyembunyikan keburukannya, tidak menampakkan amalan-amalan yang jeleknya di hadapan khalayak umum. Nah, qala wa fi nafsi al-hadith qila ya Rasulullah, ikhtasarahu al-mu'allif, in kana fi akhi ma aqulu, qala in kana fihi ma taqulu faqad iktabtahu, wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Kemudian kata Syekh rahimahullah ta'ala, dalam hadis yang sama, Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, mualif meringkas, wahai Rasulullah, in kana fi akhi ma aqul, bagaimana pendapatmu jika pada saudaraku itu memang benar adanya seperti yang kubicarakan. Qala, maka beliau mengatakan, in kana fihi ma taqul, jika apa yang engkau bicarakan tentang saudaramu itu memang ada padanya, faqad igtabtahu, maka sungguh engkau telah menggibahinya. Jadi kalau yang apa yang kita bicarakan tentang saudara kita itu memang ada padanya, dia melakukan kejelekan-kejelekan, maka kita telah menggibahinya. Karena kita membicarakan kejelekan-kejelekannya di belakangnya. Wa in lam yakun fihi faqad bahatta, tapi kalau tidak terbukti ada padanya, maka sungguh engkau telah melakukan kedustaan terhadapnya. Qala fal mugtabu in kana musiban faqad igtaba akhahu. Orang yang menggibah ini, in kana musiban, kalau memang benar ya. Terbukti apa yang dibicarakannya ada pada saudaranya, faqad igtaba akhahu, maka sungguh dia telah menggibah saudaranya. Wa in kana kadziban, tapi kalau tidak benar, kalau dusta, faqad bahatta akhahu, maka ia telah membuat kedustaan ya kepada saudaranya. Wa jama'a bainas syarrain, dan dia telah menyatukan dua kejelekan. Kejelekan pertama membicarakan di belakangnya, kejelekan yang kedua apa yang dibicarakannya itu tidak terbukti ada pada saudaranya. Nah, waliyadhu billah. Fal wajibu al hadar min dhalika wa an ya'tadal mu'minu nasihata wa tawjih bil asalib al hasanati wa yahdhar al ghibah. Yang wajib, kata Syekh di akhir penjelasan, adalah waspada dari hal tersebut, dan hendaknya seorang mukmin membiasakan penyampaian nasihat wa tawjih dan arahan-arahan bil asalib al hasanah, dengan uslub-uslub yang baik. Wa yahdhar al ghibah, dan mewaspadai yang namanya ghibah. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 ini juga sudah kita baca. Hadis yang ke-17 kita baca ulang. Hadis yang juga disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum 'ala bai'i ba'dhin wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa ha huna. Wa ashara ila sadrihi, ya'ni ila al-qalbi, at-taqwa fil qalbi. Bihasbi mri'in minasyar an yahqira akhahu al-muslim, kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haramun, damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Janganlah kalian saling mendengki, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wala tanajashu, janganlah kalian saling menipu, saling membenci, saling membelakangi. Jangan pula sebagian kalian menjual barang kepada calon pembeli barang milik saudara milik sebagian kalian. Dan jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak akan menzaliminya, tidak akan mengacuhkannya, tidak akan mendustainya, dan tidak akan menghinanya. Takwa itu di sini, kata beliau, sambil mengisyaratkan ke dadanya, yakni ke hatinya. Takwa dalam hati. Bihas bimri'in minasyar, cukuplah seseorang dikatakan jahat manakala ia merendahkan saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Asy-Syaikh rahimahullah taala mengatakan, fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haddhara an hadhihi al-akhlaq adh-dhamimati wa naha anha alaihi salatu wassalam, la tahasadu wa la tanajashu. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan akhlak-akhlak yang tercela ini, ya, dan melarang darinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahasadu wa la tanajasu, dan seterusnya. Jangan kalian saling mendengki, jangan kalian saling menipu. Wal hasadu ma'rufun. Yang disebut dengan hasad itu sesuatu yang ma'ruf, dikenal, diketahui. Wa huwa mahabbatu zawali ni'ma an akhika, yaitu keinginan untuk menghilangkan nikmat dari saudaramu. Ada keinginan agar nikmat yang didapat oleh saudaramu itu hilang. Ini hasad. Fa idza hasadaka la tahsuluhu anta. kalau saudaramu hasad kepadamu, jangan engkau berbuat hasad kepadanya. Kejelekan itu tidak perlu dibalas dengan kejelekan. Kejelekan itu mestinya dibalas dengan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Cegah dengan yang terbaik. Jadi kalau saudaramu hasad kepadamu, jangan engkau hasad kepadanya. Kun atyab minhu. Jadilah orang yang lebih baik darinya. Ya, wa khairan minhu. Wala tanajashu. Kemudian kata Nabi, la tanajashu. Jangan kalian saling menipu. Ini dalam muamalah. Di antaranya dalam jual beli. Sering sekali memang terjadi tip menif. Tifu, menipu. Wala tanajashu. Jangan kalian saling menipu. Wahiyya ziyadatu fis sil'a fis saman. Yaitu diantaranya adalah menambah harga barang dari harga aslinya. Wa antala taqsudus syira. Sementara engkau tidak bermaksud untuk membeli barang itu. Cuma menambahkan harganya. Jadilah orang banyak yang tertipu. Walakin lil abath. Tujuannya hanya untuk sesuatu yang sia-sia. Au li mahabbati sahibis sil'ah, atau untuk menumbuhkan kesenangan pada pemilik barang. La'allaha tazidu, supaya dia menambahkan harganya. Au li annaka ta'lam anna fulanan raghibun fiha, atau karena engkau tahu bahwa si fulan senang kepada barang tersebut. Fatazidu, kemudian engkau naikkan harganya. Antasyukka alaih, supaya dia merasa berat. Ila ghairi dalika. Dan maksud-maksud atau tujuan-tujuan yang lainnya. Yang sering terjadi yang seperti ini. Kita misalnya ada berkawan, berteman baik dengan si pemilik barang. Kemudian saat si pemilik barang menjual barangnya, dia sebutkan harganya misalnya 50 ribu. Kita sampaikan padanya bahwa kita bisa membeli dengan harga yang jauh lebih mahal dari itu, karena barang ini barang yang bagus, begini dan begitu. Misalnya kita sampaikan padanya bahwa kita sanggup beli dengan harga 60 ribu, atau 70 ribu, atau 80 ribu, dan seterusnya. Tentu orang-orang yang melihat yang ada di sekitar akan tertipu. Wah, berarti ini barang bagus. Murah berarti kalau harganya 50 ribu. Nah, karena ada yang berani beli lebih dari itu. Ini sering terjadi, ini namanya najash. Ya. Nah, enggak boleh saling menipu. Wala tabaghadu. Kemudian janganlah kalian saling membenci. Wal murad annahyu an asbabit tabaghud. Maksudnya adalah larangan melakukan sebab-sebab timbulnya kebencian. Minal masabati, seperti saling mencela, awil kadzib, atau melakukan kedustaan, awid da'awa al-batilah, atau klaim-klaim dusta, klaim-klaim yang batil, aghairi dzalika, atau selain itu. Intinya, jangan melakukan sebab-sebab yang bisa menimbulkan kebencian. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Wa huwa syiddatul baghdha idza ra'ahu adbara anhu. Membelakang atau saling membelakangi ini gambaran dari syiddatul baghdha, kuatnya kebencian, ya. Kuatnya kebencian seseorang. Idza ra'ahu adbara anhu, apabila dia berpaling dari saudaranya. Nah, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Kemudian kata Nabi SAW, la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan sampai sebagian kalian menjual barang kepada calon pembeli barang milik sebagian yang lainnya. Kenapa? Li'annahu yufdi ila syahna aydan. Karena ini bisa mengantarkan pada kebencian juga. Bai'uhu ala bai' akhihi wa syira'uhu ala syira' akhihi yufdi ila al-baghdha' wa syahna wa huwa min al-asbab. Seseorang menjual barang kepada calon pembeli barang orang lain, atau membeli barang yang akan dibeli oleh saudaranya. Yufdi ilal baghdha wasyahna. Ini bisa mengantarkan pada kebencian, permusuhan. Wa huwa minal asbab. Dan ini juga termasuk dari sebab-sebabnya. Nah, jelas ya. Misalnya kita menjual barang kepada orang yang akan membeli barang yang sama dari saudara kita. Nah, ini akan menimbulkan kebencian, kemarahan dari saudara kita. Atau misalnya kita membeli barang yang akan dibeli oleh saudara kita, jelas ini akan membuat dia marah. Ya. Nah, jadi dalam muamalah rentan terjadi. Ya, dalam muamalah rentan terjadi. Nah, ada seseorang yang mau beli barang dagangan saudara kita, kita cegah. Ya, kita bilang padanya, yang ini aja yang kamu beli, ini lebih bagus daripadanya. Nah, gak boleh seperti ini. Atau ada seseorang yang akan membeli barang milik saudaranya, milik saudara kita, kita tahan, kita halang-halangi, kita duluin. Ya. Kita ambil, kita beli barang tersebut sebelum dibeli oleh orang lain. Nah, wa ma'na dzalika idza ra'aitahu ba'a 'ala zaidin sil'atan dhahabta ilayhi ila al-mushtari wa qulta ana abi'uka khairan minha bimithli hadha ath-thaman aw bimithliha biaqalli min hadha ath-thaman. Maknanya kata Syekh, idza ra'aitahu ba'a 'ala zaidin, apabila engkau melihat dia, saudaramu, menjual barang kepada si Zaid, kamu pergi menemui si pembeli, kemudian kamu katakan padanya, kepada pembeli itu, ana abiuka khairan minha, saya akan menjual barang ini lebih baik dari dia, bimithli hadza tsaman, tapi harganya sama, atau bi aqall min hadza tsaman, harganya lebih murah. Nah, sesama pedagang jangan seperti itu ya. Jangan saling mendahului. Kita berjualan, berdagang, saudara kita juga sama berjualan, berdagang, mengais rezeki ya, menjadikan dagangan sebagai maisyah, pencarian rezeki. Harus saling memberi kemudahan, jangan saling menjatuhkan, jangan saling menipu. Nah, saudara kita mencari nafkah untuk keluarganya dengan cara berdagang, kita juga sama ya, kita mencari nafkah untuk keluarga kita dengan cara berdagang. Nah, jangan sampai saling menjatuhkan. Bila saudara kita hendak menjualnya, menjual barangnya kepada si A, biarkan ya, sampai selesai prosesnya antara jadi atau tidak jadi. Kalau tidak jadi, baru kita bisa ya, menjualnya. Tapi kalau jadi, ya jangan, atau masih dalam proses ya, saudara kita masih dalam proses menjual barangnya kepada si fulan, jangan sampai kita datangi si fulan di belakangnya, kita tawarkan barang milik kita. Oh, jangan ya. Apalagi dengan dibumbui bahasa, oh, ini lebih baik daripada milik dia, beli saja ini, harganya sama. Atau ini harganya lebih murah, beli saja dari ya, dari saya. Jangan. Nah, jangan diputus. Biarkan prosesnya sampai selesai. La ta'rid hadza. Jangan lakukan ini. Da'hu, tinggalkan. Da'un nas birizqillah ba'luhum an ba'lin. Biarkan manusia mendapatkan rezeki Allah, sebagiannya dari sebagian yang lainnya. Jangan ikut campur dulu ya. Pedagang itu sangat senang bila barang dagangannya ada yang beli. Saudara kita, kalau dia proses profesinya sebagai pedagang, kemudian ada yang menawar barang dagangannya sampai ada yang membelinya, dia akan senang. Nah, kita juga sama, kalau profesi kita sebagai pedagang, ada yang datang mau membeli barang dagangan dari kita, kita juga senang kan. Makanya jangan khianat, jangan menikam dari belakang ya. Ini bahaya tindakan menikam dari belakang. Nabi mengatakan, la yabi ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Jangan sampai sebagian kalian menjual barang kepada calon pembeli barang milik sebagian yang lainnya. Biarkan prosesnya sampai selesai terlebih dahulu antara jadi atau tidak jadi. Ya. Nah. Wasyira 'ala syira'ihi kadzalik. Membeli barang yang sudah atau mau dibeli oleh saudara kita juga sama, enggak boleh. Sami'ta annahu ishtara sil'atan bikadza wa kadza. Misalnya, kata Syekh, engkau dengar saudaramu membeli barang dengan harga ini dan itu. Fatadhhab ilal ba'i. Lalu engkau pergi ke si penjual. Wa taqul, dan mengatakan, ana ashtariha minka bi aktsar mimma ashtaraha fulan. Saya akan membeli barang ini darimu dengan harga yang lebih daripada si fulan, saudaramu. Turidu annahu yuhawwin wa yabi 'alaika. Ya. Kamu ingin si penjual itu menjual barangnya kepadamu, padahal saudaramu ya, sudah akan membelinya dari dia. Ini juga sama, enggak boleh. Ya. Jadi ada dua yang tidak diperbolehkan. Pertama, menjual barang kepada calon pembeli orang lain. Yang kedua, membeli barang yang akan dibeli oleh orang lain. Nah, dua-duanya dilarang. Dua-duanya menjadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian. Sekali lagi, dalam muamalah ini sangat rentan terjadi. Ya. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam bimbingannya adalah rahimallahu imra'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang yang kalau dia menjual, maka dia menjual dengan penuh kemudahan. Wa idhashtara, kalau membeli juga membeli dengan penuh kemudahan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya perjumpaan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.